كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Masih kita dalam membaca hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad sampai pada bab Al-Kibr. Al-Muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala arada bihadzal bab, yang beliau inginkan dengan membawakan bab ini adalah at-tahzir min hadhihi al-khoslah al-khatirah. Bagaimana telah kita pelajari bahwasanya beliau ingin memperingatkan tentang perilaku yang sangat berbahaya ini, yaitu al-kibr. Setelah kita baca hadis pertama yang beliau bawakan dalam bab ini, sebagiannya, yaitu kita ulangi sedikit. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bercerita, ketika itu kami, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedang berduduk-duduk bermajlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tiba-tiba datang seorang badui min ahli al-badiyah, yang mana mereka dikenal dengan akhlak yang tidak baik karena jauhnya mereka dari kehidupan manusia pada umumnya dan jauh dari ilmu yang mereka dapatkan. Oleh karena itu para ulama mengingatkan, hendaknya barang siapa yang berada dalam keadaan tersebut, yaitu tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman, hendaknya mereka berusaha untuk mencari ilmu, mendatangi al-alim atau mendatangkan ke tempat tersebut seorang alim, agar mereka membiasakan diri dengan ilmu dan menjauhi akhlak yang buruk tersebut. Seorang badui tersebut menggunakan pakaian yang sangat mewah, yang biasa dipakai oleh para bangsawan dan para ulama. Maka ketika keadaannya seperti itu, yaitu dia kurang menggunakan hatinya untuk berakal, maka dengan kesombongan yang ada pada dirinya ditambah dengan pakaian tersebut, semakin muncul rasa kesombongannya, maka dia meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang di sekelilingnya. Kemudian dia menolak al-haq dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyampaikan al-haq. Orang tersebut berdiri di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Inna sahibakum qad wada'a kulla faris." Atau qala yuridu an yada'a kulla faris wa yarfa'a kulla ra'in. Orang ini mengatakan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan orang ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin meninggikan derajatnya orang-orang rendahan, para pengembala yang tidak memiliki apa-apa, dan orang ini pula akan menurunkan derajatnya mereka-mereka para penunggang kuda, artinya para bangsawan dan orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang tinggi di kalangan kaumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin rendahkan menurut orang yang sok tahu ini, yang tidak memiliki akhlak, ditambah lagi dengan pakaian yang kemudian menyebabkan dia semakin menyombongkan dirinya. Artinya dengan perkataannya tersebut, orang badui ingin mengatakan, ka'annahu yaqul, madza turidun bi rajulin mithla hadza, apa yang kalian inginkan dari orang yang seperti ini? Yang dimaksud adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته فقال ألا أرى عليك لباس من لا يعقل. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang jubahnya dan mengingatkan para sahabatnya bahwasanya mengingatkan para sahabatnya dengan mengatakan kepada orang badui tersebut, ala ara alaika libasa man la ya'qil, tidakkah aku ini sedang melihat orang yang menggunakan pakaian orang yang tidak berakal. Baik, sampai di sini kita telah membaca dan juga memahami beberapa kalimat dan juga fawaid yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyebutkan wasiat yang sangat mulia, yaitu wasiat Nabi Nuh alaihi salam kepada anaknya. Nabi SAW mengatakan, ثم قال, setelah mengatakan ala ara alayka libasa man la ya'qil, Nabi SAW melanjutkan menyebutkan tentang wasiat Nabi Nuh alaihi salam kepada anak-anaknya, yang mana di dalam wasiat tersebut ada satu bagian yang merupakan syahid dari hadis ini dengan bab. Thumma qala inna nabiyallahi Nuhan alaihi salam lamma hadarathu alwafa qala libnihi. Sesungguhnya Nabi Nuh alaihi salam tatkala menjelang wafatnya mengatakan, menyampaikan wasiatnya kepada anaknya, inni qasun alaikal wasiyah, sesungguhnya aku akan menceritakan kepadamu suatu wasiat, inni qasun alaika al wasiyah, aku akan menyampaikan kepadamu sebuah wasiat yang sangat penting, yang sangat mulia. Di sini para ulama mengatakan fihi ahammiyatul wasiyah, fihi ahammiyatu al-inayah bil wasiyah. Ulama mengatakan di sini menunjukkan pentingnya memperhatikan masalah wasiat. Al-inayah bil wasiyah, memperhatikan tentang permasalahan wasiat, bukan perkara yang sepele. Sebuah wasiat bukan perkara yang sepele. Seseorang memberikan wasiat kepada keluarganya, seseorang memberikan wasiat kepada anaknya, istrinya, dan semua dari keluarganya. Wa a'zamu ma yusa bihi al-ahl aw al-ibn, wa a'zamu ma yusa bihi al-ahlu aw al-abna, dan wasiat yang paling berharga untuk disampaikan kepada keluarga, anak-anak, istri, dan yang lainnya adalah tauhidullah. Adalah tauhidullah. A'zamu ma yusa bihi al-ahl aw al-abna tauhidullah. Penting untuk memperhatikan masalah wasiat, dan ketahuilah bahwasanya wasiat yang paling penting untuk disampaikan adalah perkara tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini bukan perkara yang main-main, bukan perkara yang sepele. Di sini kita lihat, akan kita baca nanti, wasiat Nabi Nuh kepada anaknya adalah tentang tauhidullah. Dan juga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Diingatkan dalam wasiatnya apa yang akan kalian ibadahi nanti, diingatkan tentang tauhidullah. Dan juga wasiat Luqman dalam surat Al-Luqman, dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasiat pertama yang disampaikan adalah tentang tauhid. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan juga para salihin, mereka mewasiatkan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya tentang yang pertama dan utama apa? Tauhidullah. Bukan perkara main-main, bukan perkara sepele. Jangan sampai ada yang berprasangka atau berperasaan bahwasanya perkara tauhid sudah jelas. Untuk apa diwasiatkan lagi? Semua juga insyaallah bertauhid. Tetapi kita lihat di sini para nabi, para orang saleh, karena sebegitu tingginya mereka, keilmuan mereka tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka yang paling pertama dan utama diwasiatkan adalah tauhidullah. Sebagaimana kita lihat dalam ayat tersebut dan juga dalam hadis ini. Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, "Inni qassun 'alaika al-wasiyyah." Aku akan menyampaikan kepadamu wasiat. "Amuruka bisnatain wa anhaaka 'an isnatain." Dalam wasiat ini aku akan memerintahkan kamu untuk melaksanakan dua perkara, "Wa anhaaka 'an isnatain," dan aku melarangmu untuk melakukan dua perkara. Disebutkan juga oleh para ulama, ini merupakan uslub jamil fil wasiyah, merupakan uslub atau metode cara penyampaian yang bagus dalam menyampaikan sebuah wasiat atau perkara. Wahia dhabtu al-adad, dhabt al-adad, dikumpulkan wasiat-wasiat tersebut dalam jumlah, dikumpulkan dalam jumlah hitungan. Amuruka bisnatain wa anhaaka 'an isnatain. Aku beritakan kamu tentang dua perkara dan aku melarangmu dari dua perkara. Seorang akan mengingatnya terus-menerus. Berbeda dengan ketika wasiat disampaikan tanpa dikumpulkan dengan hitungan atau jumlah, maka lebih mudah terlupakan. Tetapi ketika dikumpulkan dalam jumlah, apalagi disebutkan dengan jumlah yang sama, dua perintah, dua larangan, maka seorang akan terus mengingatnya dengan mudah. Dua perkara dan dua larangan. Uslub jamil. Amuruka bisnatain wa anhaaka 'an isnatain. Kemudian beliau mulai menyampaikan dua perintahnya. Amuruka bila ilaha illallah. Fa inna as-samawati as-sab'a wal ardhina as-sab'a law wudi'na fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffatin la rajahat bihinna walau anna as-samawati as-sab'a wal ardhina as-sab'a kunna halqatan mubhamatan la qasamathunna la ilaha illallah. Menyampaikan wasiatnya tentang satu kalimat, sebuah kalimat, yaitu kalimat tauhid, dan juga menyampaikan tentang kedudukannya yang tinggi, tentang keutamaannya. Menyampaikan wasiat yang pertama tentang suatu kalimat dan keutamaannya. Kalimat tersebut adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid. Amuruka bila ilaha illallah, aku memerintahkanmu untuk berpegang teguh dengan la ilaha illallah, kalimat tauhid, yaitu isbat istihqaqiyah al-ubudiyah lillahi wahdah, penetapan tentang istihqaq al-ibadah wal-rububiyah wal-asma wa sifat khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nafyuhu an ghairillah, dan dinafikan itu semua dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dalam wasiat kalimat tauhid tersebut, dia diperintahkan untuk mengkhususkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-uluhiyah, ar-rububiyah, dan juga al-asma wa sifat. Dan jangan sekali-kali memberikan salah satu kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut kepada selain Allah, karena dia akan menjadikan selain Allah tersebut sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya tentang syarah dan juga syurut dari kalimat tauhid dengan lengkapnya bisa dipelajari dalam atau bisa dimuraja'ah dalam bab at-tauhid. Kemudian beliau menyampaikan tentang kedudukan tauhid, atau kedudukan dari kalimat la ilaha illallah. Beliau sampaikan kedudukan tersebut yaitu merupakan asqalu syai'in fil mizan, kalimat yang sesuatu yang paling berat dalam timbangan nanti di akhirat. Yang kedua disebutkan juga tentang kedudukannya, yaitu begitu kuatnya kalimat tersebut. Asqalu syai'in fil mizan walaha quwwatuha, dan bagaimana kuatnya kalimat tauhid tersebut. Fa inna samawati as-sab'a wal ardhina as-sab'a law wudi'na fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihinna, menunjukkan tentang beratnya kalimat tersebut. Jika bumi yang tujuh dan juga langit yang tujuh jumlahnya ditaruh di satu bagian dari timbangan, kemudian di satu bagian lagi ditaruh kalimat la ilaha illallah, maka sungguh akan lebih berat kalimat la ilaha illallah dibandingkan as-samawat as-sab' wal aradhin as-sab', menunjukkan beratnya kalimat tauhid, kalimat tersebut dalam timbangan. Dan juga disebutkan tentang kuatnya kalimat tersebut. Law anna samawati as-sab' wal aradhin as-sab' kunna halqatan mubhamah laqasamathunna la ilaha illallah. Jika seandainya tujuh langit dan tujuh bumi tersebut merupakan sebuah halqah mubhamah, lingkaran yang sangat kuat, tidak bisa dibuka. Laqasamathunna la ilaha illallah. Laqasamathunna, lakasarathunna, akan dihancurkan oleh la ilaha illallah. Jadi disebutkan dalam wasiatnya yang pertama, perintah yang pertama yaitu adalah kalimat tauhid. Dan kemudian disebutkan tentang dua kedudukannya yang begitu tinggi, yaitu beratnya kalimat tersebut dan kuatnya kalimat tersebut, sebagaimana dicontohkan tadi. Lebih berat daripada tujuh langit dan tujuh bumi, dan lebih kuat daripada tujuh langit dan tujuh bumi. Kemudian beliau menyampaikan wasiat yang kedua, perintah yang kedua. Wa subhanallahi wa bihamdih, ay wa amuruka bi subhanallah wa bihamdih, dan aku perintahkan pula engkau tentang kalimat subhanallah wa bihamdih. Wa amuruka bi subhanallah wa bihamdih at-tasbih wat tahmid. Di sini juga ada an-nafi wal isbat lillah subhanahu wa ta'ala. Ada penafian yaitu at-tasbih subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada tanzih, tanzihullah 'anil naqais wal 'uyub, pensucian Allah subhanahu wa ta'ala, bersihnya Allah subhanahu wa ta'ala dari segala hal yang di situ ada kekurangan dan aib. Subhanallah, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sedikit pun kejelekan dan kekurangan ataupun aib pada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu dinafikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihamdih, dan segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini isbatul kamal, penetapan kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah merupakan satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan alhamd secara mutlak, berhak untuk mendapatkan pujian. Jadi subhanallah wa bihamdih merupakan penafian Allah subhanahu wa ta'ala dari segala hal yang jelek, dan penetapan bagi Allah subhanahu wa ta'ala segala kesempurnaan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala merupakan satu-satunya zat yang yuhmad mutlaqan, dipuji secara mutlak. Kemudian setelah disebutkan perintah yang kedua ini, disebutkan pula tentang kedudukannya sebagaimana perintah yang pertama tadi disebutkan. Maka natuha, kedudukan. Qala fa innaha salatu kulli syai' wa biha yurzaqu kullu syai'. Fa innaha salatu kulli syai' wa biha yurzaqu kulli syai'. Karena subhanallah wa bihamdih merupakan salatnya segala sesuatu. Kita beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala secara zahir apa yang disampaikan dalam hadis atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu bertasbih bertahmid pada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak mengetahui atau tidak memahami tasbih mereka. Ini makna dari fa innaha salatu kulli syai, subhanallahi bihamdi adalah salatnya atau doanya segala sesuatu. Keutamaan yang kedua disebutkan, biha yurzaqu kullu syai, kedudukan dari subhanallahi bihamdi yang kedua, biha yurzaqu kullu syai, sebab Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya rezeki, segala sesuatu mendapat rezeki karena sebab subhanallah wa bihamdi. Ini tentang perintah kedua dan kedudukannya. Kemudian beliau menyampaikan dua larangan. Wa anhaaka 'anisyirki wal kibr. Wa anhaaka 'anisyirki wal kibr, dan aku melarangmu dari asyirk wal kibr. Di sini menunjukkan tentang sangat berbahayanya al kibr. Tadullu ala fihi khutura al kibr. Menunjukkan tentang bahayanya al kibr, kesombongan. Haitsu qurina ma'a a'zami dzunub fihi khutura al kibr. Di dalam jumlah ini, wa anhaaka 'ani syirki wal kibr, menunjukkan tentang bahayanya al-kibr. Haitsu qurina ma'a a'zami dzunub, karena di sini disandingkan dengan dosa yang paling besar, yaitu asyirk, wa huwa asyirk. Disejajarkan, disampaikan secara bersamaan, wa anhaaka 'ani syirki wal kibr, aku melarangmu dalam wasiat ini dari dua perkara, yaitu asyirk wal kibr, menunjukkan tentang bahayanya al-kibr. Ketika dia disandingkan, disejajarkan dalam penyampaian bersamaan dengan a'zamu dzunub wa huwa asyirk. Wasyirku, adapun syirik lawan dari tauhid sebagaimana disampaikan dalam wasiat yang pertama tadi, perintah pertama adalah kalimat tauhid. Maka di sini larangan dari syirik merupakan larangan dari sebaliknya. Sebaliknya at-tauhid. Syirik adalah taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billah. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Fima huwa min khasaisillah, dalam perkara yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Menyamakan atau memberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala padahal itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa saja kekhususan Allah Subhanahu wa taala? Al-uluhiyah, ar-rububiyah, al-asma wa sifat. Jadi lawan dari tauhid. Tauhid adalah mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah, kekhususan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Jika dia berikan ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah menyamakan selain Allah tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan asyirk fil ubudiyah. Kemudian dia mengkhususkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, dia meyakini bahwasanya yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala semata, tidak ada yang bisa mengatur alam semesta ini, itu merupakan rububiyyahullah. Maka ketika seseorang meyakini ada orang lain, ada seseorang makhluk atau benda mati, dia meyakini bahwasanya benda tersebut atau orang tersebut bisa mengatur salah satu dari alam semesta ini, misalkan menurunkan hujan atau menahan terbenamnya matahari dan seterusnya, maka dia telah menyamakan benda tersebut atau orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala pada perkara ar-rububiyah yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan syirik dalam hal rububiyah, dan juga begitu dalam hal asma wa sifat. Sebagai pengingat saja, bisa dimurojaah dalam pelajaran at-tauhid atau al-aqidah. Ini dua larangan dalam wasiatnya, wa anhaaka 'ani syirki wal kibr. Faqultu, maka kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, aku mengatakan au qila, atau dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadha syirku qad 'arafnahu, famal kibr? Ya Rasulullah, hadha syirk qad 'arafnahu, famal kibr? Di sini Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan atau dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabatnya, syirik ini kami sudah tahu, hadha syirk qad 'arafnahu, syirik kami sudah tahu. Lalu apa itu kibr? Apa itu kibr? Di sini menunjukkan apa wajibnya ada setiap muslim untuk mengetahui apa itu kesyirikan. Al-wajib 'ala kulli muslim an ya'rifa asy-syirk liyajtaniba minhu. Buktinya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat Nabi Nuh, wa anhaaka 'ani syirki wal kibr, para sahabat mengatakan hadza syirku qad 'arafna, syirik kami sudah tahu. Artinya merupakan sebuah kewajiban bagi setiap muslim untuk dia mengetahui apa itu syirik dengan rinciannya. Liyajtaniba minhu, agar dia bisa menghindari kesyirikan tersebut, karena kesyirikan bukan perkara yang sepele, bermacam-macam, ada rinciannya, ada yang samar, ada yang terkadang seorang tidak menyangka bahwasanya itu syirik. Maka sewajibnya untuk dia mempelajari dia jitaniba minhu, sebagaimana dikatakan oleh seseorang dalam sebuah ucapannya, araftu syarra la li syarri lakin litawaqqihi, araftu syarra la li syarri lakin litawaqqihi, aku mengetahui atau mempelajari sebuah kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan tersebut, lakin litawaqqihi, tetapi agar aku bisa berhati-hati dan menghindari kejelekan tersebut. Faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi, barang siapa yang tidak bisa mengetahui kejelekan, maka dia akan terjatuh, terjerumus dalam kejelekan tersebut. Sebagaimana dikatakan pula dalam sebuah ucapan, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi, bagaimana akan menghindari sesuatu seseorang yang dia tidak mengetahui apa yang akan dia hindari. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi, seseorang akan beranggapan bahwasanya dia akan menjauhi kebid'ahan, tetapi dia tidak tahu apa itu bid'ah, bagaimana dia akan menghindari kebid'ahan tersebut. Seseorang beranggapan bahwasanya dia akan menghindari akhlak yang buruk, aku tidak mau berakhlak dengan akhlak yang jelek, tetapi dia tidak mengerti apa itu al-akhlak as-sayyi'ah, maka bagaimana dia akan menghindari sesuatu tersebut. Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi, maka seseorang dituntut untuk mengetahui apa itu kebaikan dan apa itu kejelekan, mengetahui kebaikan untuk dilaksanakan, mengetahui kejelekan untuk dihindari. Tidak seperti sebagian kaum yang mereka menjauhi kejelekan, tidak mau mempelajari apa itu kejelekan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus dalam kejelekan tersebut. Hadza syirku qad 'arafnahu, famal kibr? Dia bertanya, lalu apa itu al-kibr? Bersungguh-sungguh dalam bertanya, apa itu kibr? Ingin mengetahui tentang al-kibr pula untuk dia menghindarinya. Famal kibr? Huwa an yakuna li ahadina hullatun yalbasuha, qala la. Setelah bertanya apa itu kibr, kemudian dia menebak tentang sesuatu yang dia sangka bahwasanya itu merupakan al-kibr. Huwa an yakuna li ahadina hullatun yalbasuha, apakah al-kibar itu merupakan salah seorang di antara kami, di antara kita memiliki pakaian yang sangat bagus kemudian dia memakainya. Qala la, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan seperti itu al-kibar. Qala fa huwa an yakuna li ahadina na'lani hasanatan lahumu syirakan hasanan. Kalau begitu apakah al-kibar itu merupakan salah seorang di antara kita memiliki alas kaki yang bagus dan tali dari alas kaki tersebut juga bagus? Qala la, bukan seperti itu al-kibar. Qala fa huwa an yakuna li ahadina dabbatun yarkabuha. Kalau begitu apakah al-kibar itu merupakan ketika salah seorang di antara kita memiliki kendaraan yang bagus, yang mewah? Qala la, Nabi SAW mengatakan bukan seperti itu al-kibar. Qala fa huwa an yakuna li ahadina ashabun yajlisuna ilaih. Kalau begitu apakah al-kibar itu merupakan ketika salah seorang di antara kita memiliki kawan yang banyak berkumpul kepadanya, bukan orang yang tidak memiliki teman? Apakah itu merupakan al-kibr, seseorang yang memiliki teman banyak? Qala la, bukan seperti itu pula al-kibr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah, fa mal kibr? Maka dia kembali kepada pertanyaannya, kalau begitu apa itu al-kibr? Di sini ada faedah disebutkan oleh para ulama bahwasanya tarkun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-majal, tark an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-majal li-istikhraji al-jawab, hadhihi tariqatun fi at-ta'lim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sengaja meninggalkan kesempatan untuk dia bertanya-tanya, menebak-nebak tentang apa itu al-kibr. Ini merupakan salah satu tariqah, metode dalam mengajarkan sesuatu. Dibiarkan dia menebak-nebak, apakah ini, apakah ini, apakah ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan bukan yang itu, bukan yang ini, bukan pula yang itu. Kemudian setelah dia kembali kepada pertanyaannya, menyerah, apa itu al-kibr, maka Nabi SAW mengajarkan al-kibr yang sesungguhnya, menyampaikan hakikah al-kibr. Dan ini merupakan salah satu dari metode pembelajaran yang baik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang lain, dibiarkan mereka menebak-nebak tentang sesuatu, kemudian diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang benar, yang baik. Kemudian yang faedah yang kedua dalam jumlah ini adalah hadhihi su'alat, pertanyaan-pertanyaan ini. Hadhihi su'alat allati tarahaha as-sahabi tadullu ala hirsihi as-shadid, tadullu ala hirsihi as-shadid ala al-bu'di 'an al-kibr, tadullu ala hirsihi as-shadid 'ala al-bu'di 'an al-kibr. Para ulama mengatakan pertanyaan yang banyak tadi dari para sahabat menunjukkan semangat yang begitu tinggi dari mereka untuk menjauhi al-kibr. Mereka bersemangat, apa itu? Apakah ini? Apakah ini? Apakah yang itu? Apakah ini merupakan kibr? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan. Kemudian dia ketika tidak bisa menjawab, tidak bisa menebak, kembali kepada pertanyaannya, "Famal kibr?" Antusias untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hakikatul kibr, kemudian mereka meninggalkannya. Jika seandainya salah satu dari pertanyaan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya, itu adalah kibr, sungguh mereka akan meninggalkan itu dengan lapang dada, dengan kuat mereka siap untuk meninggalkan. Ketika misalkan seandainya apakah kibr itu merupakan seseorang memakai pakaian yang bagus, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan iya, maka sungguh para sahabat akan siap untuk meninggalkan perkara tersebut. Menunjukkan hirs asyadid, semangat yang begitu tinggi untuk meninggalkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famal kibr? Qala safahul haq wa ghamsun nas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya al-kibr adalah safahul haq wa ghamsun nas, menyebutkan tentang haqiqatu al-kibr, hakikatnya al-kibr, yaitu terdiri dari dua perkara. Terdiri dari dua perkara. Yang pertama adalah safahul haq, yaitu raddul haq, menolak al-haq. Yang kedua adalah ghamsun nas, yaitu ihtiqaruhum, merendahkan manusia. Baik, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita baca syarahnya pada pertemuan yang berikutnya lagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.